Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam serial kajian membahas peperangan di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang perang melawan nabi-nabi palsu. Kita telah jelaskan tentang sosok Musailimah al-Kadzdzab. Ini sosok yang mengaku nabi bahkan sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sosok yang dikenal sebagai Rahmanul Yamamah. Dan Musailimah al-Kadzdzab ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, maka dia pun membangun kekuatannya di Yamamah atau membangun kekuatannya di daerah awal di Banu Hanifah. Bahkan ketika itu Musailimah al-Kadzdzab sampai menikah dengan sosok nabi ya, seorang nabi palsu dari kalangan wanita yang bernama Sajah At-Tamimiyah. Dan kemudian di antara pengikut dari Musailimah adalah sosok yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Dia adalah sosok yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, namun ternyata dia murtad dan menjadi pengikutnya Musailimah al-Kadzdzab. Maka terjadilah peperangan ya antara kaum muslimin dengan pasukannya Musailimah al-Kadzdzab yang dikenal dengan perang Yamamah. Dan perang ini ya terjadi di akhir tahun 11 Hijriah dan berakhir di awal tahun ke-12. Baik, ketika itu Abu Bakar Siddiq sebelumnya mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Namun pasukan ini tidak mampu untuk mengalahkan kekuatan Banu Hanifah, kekuatan pasukan Musailimah al-Kadzdzab. Karena demikian besarnya dan demikian banyaknya pengikut yang dimiliki oleh Musailimah al-Kadzdzab. Sehingga pasukan Ikrimah bin Abi Jahal ketika itu tidak mampu untuk mengalahkan pasukan Musailimah al-Kadzdzab. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menumpas gerakan Nabi palsu Musailimah. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ba'atsa Abu Bakrin ila qitali Bani Hanifah bil Yamamah wa au'aba ma'ahu al-muslimun. Ketika itu Nabi Abu Bakar Siddiq ya mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Banu Hanifah di Yamamah. Dan ketika itu beliau menyertai Khalid bin Walid dengan banyak sekali pasukan dari kaum muslimin. Walal Ansar Thabit bin Qais ibn Syammas. Dan ketika itu panjinya orang-orang Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, beliau adalah termasuk sahabat yang mulia mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Ini Thabit bin Qais bin Syammas dan beliau termasuk orang-orang Ansar yang pertama masuk Islam. Fasara la yamuru bi ahadin minal murtaddin illa nakala bihim. Maka berangkatlah pasukan Khalid bin Walid dan tidaklah mereka menjumpai orang-orang yang murtad melainkan mereka perangi. Ya, pasti diperangi oleh pasukan-pasukan ini. Qad ijtaza bi khuyulin li ashabi Sajah. Fasarradahum wa amara bi ikhrajihim min jaziratul Arab. Bahkan pasukannya Khalid bin Walid ini juga bertemu dengan pasukan berkuda. Ya, pasukan berkudanya Sajah. Sajah At-Tamimiyah, seorang nabi palsu. Ya, maka kemudian Khalid pun menyerbu mereka dan mengeluarkan mereka dari Jaziratul Arabiyah. Terus bagaimana kita sebutkan bahwa Sajah kemudian kembali kepada keislamannya. Wa ardafa Siddiq Khalidan ya bisariyatin litakun ridaan lahu min waraihi. Dan ketika itu pasukan Khalid ya di belakang pasukan Khalid ada pasukan cadangan yang turut dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai tambahan kekuatan terhadap pasukannya Khalid bin Walid. Waqad kana ba'atha qablahu ila Musailimah Ikrimah bin Abi Jahal wa Surahbil ibn Hasanah. Dan sebelumnya Abu Bakar telah mengirimkan pasukan Ikrimah bin Abi Jahal dan Surahbil bin Hasanah. Falam yuqawima Bani Hanifah. Namun mereka berdua tidak berhasil untuk mengalahkan Banu Hanifah. Jadi sebelum Khalid bin Walid itu datang, pasukannya Ikrimah dan Surahbil bin Hasanah ini telah berupaya untuk mengalahkan pasukan Musailimah al-Kadzab, namun mereka tidak berhasil. Ya. Kenapa? Li'annahum fi nahwi arba'ina alfan minal muqatilah. Karena pasukannya Musailimah ketika itu 40 ribu pasukan, jumlah yang sangat besar. Faja'ala Ikrimah qabla maji'i sahibi Surahbil fanajazahum fanukiba fantadara Khalidan. Ya, Ikrimah telah mencoba untuk menyerang mereka bahkan sebelum kedatangannya Surahbil. Namun ketika mereka memerangi pasukan Musailimah, mereka pun berhasil dikalahkan. Artinya pasukan Ikrimah dan juga Surahbil tidak berhasil untuk mengalahkan pasukannya Musailimah al-Kadzab. Fantadara Khalid, dan maka mereka pun menunggu pasukan Khalid ibn al-Walid. Nah, setelah mendengar pasukannya Khalid ibn al-Walid ini akan segera tiba, maka Musailimah pun bersiap-siap. Beliau menempatkan pasukannya di sebuah tempat yang bernama Aqraba. Ya, fi tarafil yamamah warifu wara'a dhuhurihim. Ketika itu beliau, maksud kami Musailimah al-Kadzab, menempatkan pasukannya di ujung Yamamah, sementara perkampungan-perkampungan mereka ada di bagian belakang pasukan. Jadi pasukan mereka berada di depan, kemudian perkampungan-perkampungan mereka ada di belakang. Qala wa nadaban nas wa hathahum. Kemudian Musailimah pun mulai memprovokasi orang-orang Yamamah, membangkitkan semangat mereka untuk menghadapi pasukan Khalid ibn al-Walid. Fahashadalahu ahlul Yamamah. Maka kemudian pasukannya Yamamah, penduduk Yamamah pun berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Musailimah. Faja'ala ala mujannibatai jaisihi al-muhkam ibn Tufail wa Rajjal ibn Umfuwah ibn Nahshal. Nah, kemudian Musailimah pun membagi dua pasukannya. Ya, di satu sayap pasukannya dipimpin oleh Al-Muhkam ibn Tufail. Ini nama panglimanya Musailimah, Al-Muhkam bin Tufail. Adapun di sayap yang satunya lagi, ya, dipimpin oleh Ar-Rajjal bin Umfuwah bin Nahshal. Ini orang yang murtad, ya, Ar-Rajjal bin Umfuwah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fikum larajulan dirsuhu finnar a'dham min Uhud." Di antara kalian ada yang gigi gerahamnya itu lebih besar di neraka daripada gunung Uhud. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan para sahabat, ya, ada Abu Hurairah di sana. Ternyata para sahabat yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah meninggal dunia kecuali Ar-Rajjal bin Unfuah dan Abu Hurairah. Ya, ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Ar-Rajjal bin Unfuah yang malah murtad menjadi pengikutnya Musailimah al-Kadzab. Qala wa qaruba Khalidun wa qad ja'ala 'ala al-muqaddimati Surahbil bin Hasanah wa 'ala mujannibataini Zaidan wa Abu Hudzaifah. Maka kemudian Khalid pun semakin mendekat ke posisinya Musailimah. Ya, dan beliau radhiyallahu anhu menjadikan di bagian depan pasukan, ya, yang memimpin bagian depan pasukan beliau adalah Surahbil bin Hasanah yang sebelumnya tidak berhasil untuk mengalahkan Musailimah. Dia ditaruh di depan. Kemudian ada dua sayap pasukan, ya. Sayap yang satu dipimpin oleh Zaid ibn Khattab, ya, saudara laki-laki dari Umar ibn Khattab, wa Abu Hudzaifah, dan juga Abu Hudzaifah. Ya, Abu Hudzaifah ini adalah Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini bapak beliau adalah musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Hudzaifah yang masuk Islam, bahkan beliau pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, dan Abu Hudzaifah ini memiliki seorang budak yang juga nanti akan kita sebutkan kisahnya di sini. Dia memiliki seorang budak yang bernama Salim. Ya, Salim ini dulu sebenarnya adalah budak milik istrinya. Namun karena Abu Hudzaifah ini sayang dengan Salim ini, ya, maka Salim pun dibebaskan dan dijadikan sebagai anak angkatnya Abu Hudzaifah. Sehingga ketika itu Salim dikenal dengan nama Salim bin Abi Hudzaifah. Karena di masa itu masih boleh ya memanggil anak angkat dengan menisbatkannya kepada bapak angkatnya. Jadi Salim bin Abi Hudzaifah. Kemudian turunlah larangan untuk menisbatkan diri anak angkat kepada bapak angkatnya, maka kemudian Salim pun dikenal dengan Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim orang yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Nah, Salim Maula Abi Hudzaifah ini dikenal sebagai salah satu qurra, rujukan dalam mengambil bacaan Al-Qur'an. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, ya, istaqra'u min arba, ambillah bacaan Quran kalian itu dari empat orang. Ya, yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah, kemudian yang ketiga Mu'ad bin Jabal, kemudian yang keempat Ubay bin Ka'ab. Nah, salah satu rujukan untuk mengambil Al-Quran adalah Salim, ya, Maula atau bekas budak atau orang yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Karena Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini beliau berperang juga bersama Salim, ya, orang yang pernah dimerdekakannya. Qala waqad marat al-muqaddimatu fil lail bi nahwin min arba'in. Ya. Maka pasukan Islam atau pasukan kaum muslimin yang telah yang telah maju, ya, di bagian depan, mereka melewati sekitar 40 wakila sittina farisan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan ada 60 pasukan berkuda. Alaihim Mujaah bin Murarah, yang dipimpin oleh Mujaah bin Murarah. Mujaah bin Murarah ini pengikutnya Musailimah dari kalangan Banu Hanifah. Jadi ternyata bagian depan dari pasukan kaum muslimin telah bertemu dengan musuh. Ada 40 atau 60 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Mujaah bin Murarah. Ya, wa kana qad dhahaba li akhdhi sa'rin lahu fi bani Tamim wa bani Amir. Ya, wa huwa raji'un ila qaumihi. Ketika itu pasukannya Mujaah ini baru saja membalas dendam terhadap Banu Tamim dan Banu Amir. Jadi biasa antar suku-suku ini terjadi pertempuran, terjadi pertumpahan darah. Maka ketika itu pasukannya Mujaah, Mujaah ini adalah pengikutnya Musailimah, baru saja selesai, ya, menuntaskan balas dendam kepada sebagian kaum. Fa akhadhuhum, ya, maka kemudian mereka pun ditangkap oleh kaum muslimin. Falamma ji'a bihim ila Khalid an akhirahum, ya, fa tadaru ilaihi, ya, falam yusaddiquhum. Maka ketika dihadapkan kepada Khalid bin Walid, ya, mereka meminta untuk tidak diapa-apakan. Ya, akan tetapi Khalid, ya, tidak memberikan ampunan kepada mereka, tidak membenarkan mereka. Wa amara bidarbi a'naqihim kullahum siwal Mujaah. Maka kemudian Khalid bin Walid memerintahkan untuk memenggal semuanya. Ya, jadi para pendukung Musailimah ini semuanya dipenggal kepalanya, ya, kecuali Mujaah, ya, kecuali si Mujaah, pemimpin pasukan. Fa innahu istabqahu muqayyadan indah. Akan tetapi Mujaah ini bukan dibebaskan begitu saja, dia ditangkap dan dirantai. Li ilmihi bil harbi wal makidah. Kenapa? Karena diharapkan Mujaah ini bisa membantu dalam peperangan, ya. Dia mengetahui tentang peperangan dan strategi-strategi peperangan. Wa kana sayyidan fi bani Hanifah syarifan muta'an. Dan dia adalah sosok yang seorang pemuka di kalangan Banu Hanifah, memiliki kemuliaan dan ditaati oleh kaumnya. Jadi Khalid bin Walid merasa bahwa Mujaah ini bisa menjadi aset, sehingga dia tidak dibunuh. Ditahan oleh Khalid bin Walid yang nantinya memang Mujaah ini memiliki andil dalam menyelamatkan istrinya Khalid bin Walid yang bernama Ummu Tamim. Jadi ketika itu Khalid bin Walid yang membawa istrinya yang bernama Ummu Tamim, kemudian datang sekerombolan orang dari Banu Hanifah ingin membunuh istrinya Khalid bin Walid, namun Mujaah memerintahkan mereka untuk pergi. Ya, sehingga tidak jadi terbunuh istrinya Khalid bin Walid. Maka kemudian ketika mendengar pasukan Khalid bin Walid telah mendekat, maka Musailimah mulai memberikan provokasi demi provokasi kepada Banu Hanifah agar mereka bertarung dengan sekuat-kuatnya. Maka ketika itu Musailimah mengatakan kepada kaumnya, al-yaum yaumal ghirah. Ya. Hari ini adalah hari kecemburuan, kata Musailimah al-Kadzab. Ya. in huzimtum tustankahun nisa'u sabiyat wa yunkahna ghairu khatiyat. Apabila kalian dikalahkan pada hari ini, maka istri-istri kalian akan dinikahi atau ditawan, ya, atau mereka dinikahi dengan cara paksa. Jadi para kaum lelaki ini dibakar api amarahnya oleh Musailimah. Hendaknya kalian berperang dengan kesungguh-sungguhan. Karena apabila kalian kalah, istri-istri kalian akan ditawan, mereka akan dinikahi dengan paksa. Faqatilu ala ahsabikum wamna'un nisa'akum. Maka berperanglah kalian untuk mempertahankan harga diri kalian dan untuk mempertahankan wanita-wanita kalian. Atau mempertahankan istri-istri kalian. Jadi ini bentuk provokasi Musailimah kepada kaumnya. Ya kalau kalian kalah dalam peperangan ini, maka nanti ya istri-istri kalian akan ditawan. Kemudian mereka akan dinikahi secara paksa oleh kaum muslimin. Maka berperanglah kalian, jaga harga diri kalian, jangan sampai wanita-wanita kalian jatuh ke tangan mereka. Maka kemudian sampailah Khalid bin Walid ke sebuah tempat, ya, satu bukit berpasir yang berada di bagian atau di dataran tinggi Yamamah. Kata Imam Mukatsir rahimahullahu taala, wa taqaddama al-muslimuna hatta nazala bihim Khalid ala kathibin yushrafu ala al-Yamamah. Maka kemudian berjalanlah pasukan Khalid sampai ke suatu tempat, ya, Kathib, ini artinya bukit yang berpasir yang berada di bagian atas, ya, atau dataran tinggi Yamamah. Fadoraba bihi askaruhu, maka disitulah Khalid ibn Walid mendirikan markas pasukannya. Kemudian waroyatul muhajirin ma'asalim maula Abi Hudzaifah. Maka kemudian Khalid menugaskan Salim maula Abi Hudzaifah yang tadi kita ceritakan, ya, untuk memegang panji kaum muhajirin. Waroyatul Ansar ma'athabit bin Qais ibn Syammas. Adapun panjinya orang-orang Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Jadi ini adalah dua sahabat yang bertugas untuk memegang panji kaum muslimin. Kaum muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Adapun kaum Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syammas. Wal Arabu ala rayatiha, dan suku-suku Arab lainnya memegang panji-panji mereka sendiri. Wa Mujaah bin Murarah muqayyadun fil khaymah ma ummi Tamim imraati Khalid. Dan Mujaah sebagai tawanan, dia ditawan dalam sebuah kemah bersama Ummu Tamim, istri dari Khalid ibn al-Walid. Ya, jadi dia ditahan di tendanya Khalid ibn al-Walid. Maka barakallahu fikum, ya. Berlangsunglah peperangan dengan demikian sengitnya. Dan di awal-awal pertempuran, sebagaimana yang kita sebutkan, pasukannya Musailimah Al-Kadzab ini demikian besar, ya, sehingga mereka bisa mendesak mundur pasukan kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, fastadama al-muslimun wal kufar fakana jawlatun wan hazamatil a'rab hatta dakhalat banu hanifah khaymata Khalid ibn Walid. Ya. Pertempuran pun kemudian bertempurlah kaum muslimin dan orang-orang kafir. Maka kemudian terjadi serangan yang bertubi-tubi dari pasukannya Musailimah sehingga terdesak kaum muslimin sampai-sampai Banu Hanifah berhasil memasuki kemahnya Khalid ibn Walid. Wa hammu biqatli Ummu Tamim, dan mereka pun ya berniat untuk membunuh istrinya Khalid bin Walid, yaitu Ummu Tamim. Mereka sudah sampai ke kemahnya Khalid bin Walid dan ingin membunuh istri Khalid bin Walid yang ketika itu turut serta bersama beliau. Hatta ajaroha Mujaah, sampai kemudian Mujaah yang ikut ditawan di dalam kemahnya Khalid bin Walid ya memberikan perlindungan kepada Ummu Tamim. Ya, dia mengatakan nikmatil hurrati hadhihi. Dia mengatakan bahwa inilah wanita merdeka yang terbaik. Ya, sehingga apa? Mereka pun tidak berani untuk membunuh Ummu Tamim, istri Khalid ibn Walid. Ya, karena apa? Karena perlindungan yang diberikan oleh Mujaah, Mujaah. Nah, ketika itu waqad kutila ar-rajal bin Unfuwah la'anahu Allah fi hadhil jawlah qatalahu Zaid ibn Khattab. Nah, ketika itu salah seorang panglimanya Musailimah, yakni Ar-Rajjal bin Unfuah, yakni yang dulu pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad dan bergabung dengan pasukannya Musailimah, ya, ketika itu berhasil dibunuh oleh sahabat Zaid bin Khattab, ya. Zaid bin Khattab adalah saudara laki-laki dari Umar. Dialah yang berhasil membunuh Ar-Rajjal bin Unfuah. Nah, ketika terjadinya berkecamuknya peperangan, maka para sahabat saling memberikan semangat. Tsumma tadzamara ashabah bainahum. Kemudian para sahabat saling memberikan semangat di antara mereka. Ya, ketika serangan musuh telah bertubi-tubi, mereka pun saling memberikan semangat. Wa qala Tsabit bin Qais ibn Syammas, ya. Maka ketika itu Tsabit bin Qais bin Syammas yang membawa panji Al-Ansar mengatakan, "Bisa ma'awattum, ya, aqranakum." Ya. Apa yang kalian lakukan ini amatlah buruk terhadap teman-teman kalian. Artinya ketika mereka tidak berperang dengan begitu semangat, ya, banyak di antara teman-teman mereka yang kemudian gugur dalam pertempuran. Maka Tsabit bin Qais bin Syammas memberikan semangat kepada mereka. Ayo semangat. Jangan sampai teman-teman kita, ya, menjadi korban. Ya. Fanadu min kulli janibin ukhlusna aw ikhlisna ya Khalid, ya, atau ukhlusna ya Khalid. Ya. Bebaskan kami wahai Khalid, atau berikan bantuan kepada kami wahai Khalid. Wa khalasat, ya, thallatun minal muhajirin wal ansar. Maka kemudian datanglah, ya, pasukan dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini ketika Tsabit bin Qais sudah mulai menyeru, maka pasukan-pasukan mulai berkumpul. Ya. Qala wajalatis sahabah yatawasawna bainahum wa yaquluna ya ashabah suratil baqarah batala sihrul yaum. Ya. Dan kemudian para sahabat pun saling memberikan wasiat di antara mereka. Mereka mengatakan, wahai ashabu suratil baqarah, wahai orang-orang yang menghafalkan surat al-baqarah. Dan perlu kita ketahui, barakallahu fikum, ketika itu, ya, pasukan Khalid bin Walid, ya, banyak sekali di antara mereka yang merupakan para qurra, para penghafal Al-Qur'an. Ya, para sahabat yang banyak hafalannya. Maka mereka pun saling berwasiat, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, antum tahu sendiri surat Al-Baqarah surat yang panjang. Ya. Batala sihrul yaum. Sihirnya Musailamah itu akan hancur hari ini. Jadi mereka memberikan semangat, sihirnya Musailamah yang bisa menyihir banyak orang untuk menjadi pengikutnya, ya, akan hancur pada hari ini. Maka ketika itu Tsabit bin Qais melakukan suatu hal yang sangat unik, ya. Beliau mengatakan, beliau melakukan apa? Hafara Tsabit bin Qais li qadamaihi fil ard ila ansafi saqaih. Ketika itu Tsabit bin Qais, beliau memegang panji. Ya, yang namanya panji ini adalah panduan bagi pasukan. Kalau panjinya ini jatuh atau panjinya ini mundur ke belakang, maka pasukan akan ikut mundur, akan ikut kocar-kacir dan mundur ke belakang. Namun ketika panji ini berdiri kokoh, maka pasukan akan tetap bertahan. Ya, dan ketika itu pasukannya Musailimah ini sudah merangsek masuk. Maka perlu ada orang-orang yang mempertahankan agar pasukan kaum muslimin tidak semakin mundur. Apa yang dilakukan oleh oleh Tsabit bin Qais? Hafara Tsabit bin Qais liqadamaihi fil ard ila ansafi saqaih. Ya, Tsabit bin Qais ketika itu menggali lubang. Ya, menggali lubang di kaki beliau sampai setengah betis beliau terbenam dalam tanah. Jadi agar posisinya itu tidak kemana-mana, dia sampai menggali lubang, kemudian membenamkan kedua betisnya ke dalam tanah sambil memegang panji, ya, orang-orang Ansar. Wahwa hamilul liwa'il Ansar ba'da ma tahannata wa takaffan. Bahkan ketika itu dia sudah memakai minyak wangi dan mempersiapkan kain kafannya. Beliau tahu bahwa beliau akan mengalami kematian di perang tersebut, atau beliau telah siap untuk mati dalam peperangan tersebut. Ya, beliau sudah memakai kain kafan, kemudian memakai wangi-wangian, seakan-akan mempersiapkan kematiannya. Lalu beliau benamkan kedua kaki beliau sampai setengah betisnya. Falam yazal thabitan hatta kutila hunak. Maka beliau tetap mempertahankan panji Al-Ansar sampai kemudian beliau pun terbunuh. Jadi beliau tidak ingin untuk mundur sama sekali sampai kemudian dibenamkan kakinya ke dalam tanah. Kemudian Tsabit bin Qais meninggal dunia dalam pertempuran tersebut radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dengan Salim Maula Abi Hudzaifah? Ya, ketika itu Salim Maula Abi Hudzaifah, beliau adalah seorang qari, ya, seorang penghafal Al-Qur'an juga. Maka ketika itu orang-orang mengatakan kepada Salim Maula Abi Hudzaifah, faqala al-muhajirun li Salim Maula Abi Hudzaifah, atakhsha an nu'ta min kibalik? Wahai Salim Maula Abi Hudzaifah, apakah engkau takut nanti musuh akan menjebol pertahananmu? Faqala bi sahamil Qur'an ana idzan. Ya, alangkah buruknya kalau itu terjadi. Tidaklah pantas itu terjadi pada diriku yang merupakan penghafal Al-Qur'an. Ya, amat buruklah apabila itu terjadi pada diriku. Artinya apa? Beliau adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Ya, yang namanya penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, ya, dia harus menunjukkan pengamalan terhadap Al-Qur'an tersebut. Jadi Al-Qur'an banyak disampaikan tentang keutamaan orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Salim Maula Abi Hudzaifah, saya adalah pembawa Al-Qur'an yang buruk kalau sampai saya mundur, ya, tidak bertahan untuk melawan musuh. Kita bisa melihat bagaimana para penghafal Al-Qur'an di masa Nabi alaihi salatu wasalam, mereka senantiasa, ya, menggabungkan antara ilmu dan amalan. Mereka senantiasa menggabungkan antara ilmu dan amalan. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dihafal saja, namun diamalkan. Dalam peperangan juga demikian. Ya, bahkan beliau sampai mengatakan, ya, saya ini sekarang kan beliau mengatakan, kalau saya sampai mundur berarti saya bukan penghafal Al-Qur'an. Ya, kalau saya sampai mundur berarti saya bukan penghafal Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian beliau pun, yakni Salim Maula Abi Hudzaifah, gugur dalam pertempuran tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Sifatul Safwah, ustushhida Salim Maula Abi Hudzaifah bil Yamamah. Ya, akhadha liwa bi yaminihi faqutiat. Ya. Ibnu Jauzi menyebutkan bagaimana detail gugurnya Salim Maula Abi Hudzaifah. Kata beliau, Salim Maula Abi Hudzaifah ini gugur dalam perang Yamamah. Pertama, akhadha liwa bi yaminihi faqutiat. Awalnya dia memegang panji dengan tangan kanannya, kemudian tangan kanannya terpotong. Ya, ditebas oleh musuh sehingga tangan kanannya terputus. Tsumma tanawala bi shimalihi faqutiat. Kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah mengambil panji tersebut dengan tangan kirinya, kemudian terpotonglah tangan beliau. Tsumma i'talaqa liwa wa ja'ala yaqra wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Kemudian beliau mempertahankan panji tersebut dengan lehernya sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan beliau adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum diri beliau para rasul. Afa immata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika dia meninggal dunia atau terbunuh, kalian kembali kepada agama-agama kalian, kalian murtad dari agama kalian. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala sambil mempertahankan, ya, panji, ya, orang-orang muhajirin. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutil in qalabtum ala aqabikum illa an qutil. Kemudian beliau pun terbunuh. Ya, jadi beliau tetap berupaya untuk mempertahankan panji kaum muslimin sampai kemudian beliau pun terbunuh. Adapun Zaid bin Khattab yang tadi telah berhasil membunuh Ar-Rajjal bin Unfuah, ya, beliau pun tidak kalah tidak kalah kuatnya, tidak kalah beraninya dalam berperang melawan musuh. Ketika itu Zaid bin Khattab mengatakan, ayuhan nas, addu ala adrasikum wadribu fi aduwikum wamdu quduma. Ya, wahai sekalian manusia, gigit eratlah gigi-gigi geraham kalian. Artinya bersungguh-sungguhlah kalian. Wadribu fi aduwikum, dan sabetkanlah pedang kalian kepada musuh-musuh kalian. Wamdu kuduman, majulah menyerang. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wallahi la atakallamu ya, hatta yahzimahumullah aw alqallah fa ukallimuhu bihujjati. Kemudian Zaid bin Khattab mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi berbicara. Setelah ini aku tidak akan berbicara sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka. Atau aku bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka baru aku akan mengatakan atau menyampaikan hujjahku. Setelah ini beliau bersumpah, beliau tidak akan berbicara sedikit pun. Ya. Dan beliau baru akan berbicara dalam dua kondisi. Ya, kondisi yang pertama, musuhnya berhasil dikalahkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan musuh-musuh beliau, atau beliau mati syahid, bertemu dengan Allah, barulah beliau berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hujjah beliau. Menyampaikan bahwa beliau telah berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hingga terbunuh. Faqutila syahidan radhiyallahu anhu. Maka Zaid bin Khattab kemudian pun ya meninggal dalam keadaan mati syahid. Beliau bersumpah, ya, saya tidak akan bicara ya kecuali dengan dua kondisi. Musuh saya kalah atau saya mati syahid, biarkan saya berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan oleh para ulama tentang kisah keberanian Abu Aqil, ya, Abdurrahman bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Siwatus Shofwa menceritakan tentang bagaimana kepahlawanan Abu Aqil Abdurrahman bin Sa'labah. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jadi kisahnya dituturkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lamma kana yaumul yamamah wastafan nas kana awwalu man juriha, ya, atau kana awwala man juriha Abu Uqail atau Abu Aqil. Ya, ketika perang Yamamah, maka pasukan pun mulai berbaris. Setelah terjadi pertempuran, maka orang yang pertama terluka dalam peperangan tersebut adalah sosok yang bernama Abu Aqil. Ya, Abu Aqil Abdurrahman bin Sa'labah. Qala rumiya bisahmin fa waqa'a baina mankibaihi wa fuadihi fi ghairi maqtal. Maka kemudian dia adalah orang yang pertama kali terluka dan lukanya itu muncul karena panah, ya, karena panah musuh yang mengenai antara dua pundak beliau dan dada beliau. Namun panah tersebut tidak sampai membunuh Abu Aqil. Ya, jadi beliau adalah orang yang pertama terkena serangan musuh. Ya, ketika itu beliau dipanah dan panahnya itu mengenai antara kedua pundak beliau dan dada beliau. Namun tidak sampai membunuh Abu Aqil. Fa akhraja sahma wa wahina lahu shiqqahu al-aisar fi awalin nahar wa jurra ila rahl. Maka kemudian dia pun mengeluarkan panah tersebut. Lalu setelah dikeluarkan panah tersebut, maka Abu Aqil kondisi fisiknya melemah. Bahkan wa wahina lahu shiqqahul aisar, bagian kiri tubuhnya ini melemah, ya. Jadi dia tidak bisa bergerak ketika itu. Ya, bagian kirinya melemah setelah terkena panah dari musuh. Fi awalin nahar, dan itu terjadi di awal siang. Maka kemudian beliau pun dibawa ke kendaraannya. Jadi dibawa ke bagian belakang pasukan. Setelah terluka, beliau pun diungsikan ke bagian belakang pasukan. Walamma hamiyal qital wan hazamal muslimun wa jawazu rihalahum wa Abu Aqil wahin min jurhihi. Maka kemudian ketika peperangan semakin memanas, kaum muslimin semakin terdesak sampai kemudian pasukan musuh ya masuk ke tenda-tenda mereka. Jadi pasukan kaum muslimin terdesak, pasukan musuh sudah masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Dan ketika itu Abu Aqil dalam keadaan yang sangat lemah karena lukanya tersebut. Qala thumma sumi'a ma'an. Ya. Ibnu Adi ya. Yusahih ya ansar Allah Allah wal qarrata ala aduwikum. Ya. Kemudian beliau mendengar ada panggilan dari sosok Ma'an bin Adi. Ya, Ma'an bin Adi adalah seorang ansar. Ya, dia berteriak, ya lal ansar, wahai sekalian ansar, Allah Allah, ya, demi Allah, demi Allah, ya, kembalilah kalian untuk menyerang musuh-musuh kalian. Waqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, Fanahadha Abu Aqil yuridu qaumah. Maka ketika mendengar panggilan tersebut, ya, Abu Aqil pun bangkit untuk memenuhi panggilan tersebut. Fakultu, maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada Abu Aqil, ya, ma turid, ma fika kital, ya, apa yang kau inginkan wahai Abu Aqil, ya, bukan engkau yang dipanggil untuk berperang. Qala qad nawahal munadi bi ismi. Sesungguhnya, kemudian Abu Aqil menjawab ucapannya Abdullah bin Umar, sungguh orang telah memanggil namaku. Ingat tadi, Ma'an bin Adi mengatakan, ya lal ansor, memanggil kaum ansor. Dan ketika itu Abu Aqil termasuk dari kalangan ansor. Beliau termasuk dari kalangan ansor. Ya, dia telah memanggil namaku. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fakultulahu innama yakulu ya lal ansor, wala ya'ni al-jurha. Wahai Abu Aqil, yang dipanggil itu adalah orang-orang Ansor, namun yang dimaksud bukan orang yang sudah terluka. Engkau tidak termasuk, ya, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk berperang. Ya. Kemudian Abu Aqil mengatakan, ana minal Ansor, wa ana ujibuhu walau habuan. Ya. Abu Aqil mengatakan, saya ini termasuk dari Ansor. Maka aku akan mendatangi panggilan tersebut meskipun harus merangkak. Ya. Karena panggilannya Ma'an bin Adi adalah ya lal ansar, wahai sekalian ansar. Ya. Dan aku adalah ansar, kata beliau. Aku yang dipanggil oleh Ma'an bin Adi. Maka aku akan memenuhi panggilan tersebut meskipun aku harus merangkak. Ya. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, fatahazzaba Abu Aqil wa akhadha sayf bi yadihi al-yumna. Maka kemudian Abu Aqil pun bangkit, lalu dia ambil pedangnya, ya, dengan tangan kanannya. Jadi dia yang sudah terluka, ya, bahkan bagian kirinya lumpuh ketika itu, namun dia berupaya untuk bangkit. Kemudian dia mengambil, ya, pedangnya dengan tangan kanan. Thumma ja'ala yunadi ya lal ansar qarratan kayaumi Hunain. Wahai Ansar, kembalilah kalian sebagaimana kalian kembali dalam perang Hunain. Telah berlalu pembahasan tentang perang Hunain, ya, bahwa ketika itu banyak di antara para sahabat yang meninggalkan Nabi alaihi salatu wasalam karena demikian gencarnya serangan musuh di lembah Hunain, namun kemudian mereka pun kembali untuk melindungi Nabi alaihi salatu wasalam. Maka seakan-akan Abu Aqil ingin mengingatkan mereka tentang kejadian tersebut. Kembalilah wahai kaum Ansar, sebagaimana kalian kembali dalam perang Hunain. Fajtami'u rahimakumullah. Berkumpullah kalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Fajtami'u rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian semua. Taqaddamu. Ya. Kemudian, mereka pun dan majulah, ya, dan majulah kalian, ya, fal muslimun diriyatun duna aduwihim. Maka kemudian kaum muslimin, ya, mulai merangsek atau mulai maju, ya, untuk mendesak musuh-musuh mereka. Hatta akhamu aduwahum alhadiqah, sampai kemudian mereka berhasil mendesak musuh mereka untuk masuk ke dalam sebuah kebun, ya. Ini yang disebut sebagai hadiqatul maut, ya, kebun maut. Karena disitulah pasukan Musailimah akan dibantai oleh kaum muslimin. Fakhtalatu wakhtalafat as-suyuf bainana wa bainahum. Maka ketika itu perang berkecamuk dengan demikian dahsyatnya, dan pedang-pedang kaum muslimin beradu dengan pedang-pedang para pengikutnya Musailimah. Qala Ibn Umar, kemudian Ibn Umar mengatakan, fanadartu ila Abi Aqil, ya, waqad kutiat yadahu al-majruhah minal mankib fawaqat ilal ard wa bihi minal jarrah 14 jurhan kulluha qad khalasat ila maqtal. Ya. Maka kemudian setelah kaum muslimin berhasil mendesak musuhnya, aku melihat kepada Abu Aqil. Ketika itu tangannya itu telah terputus, ya, telah terpotong. Dan bahkan, ya, tangannya telah terpotong dan waqa'at ilal ard, dan menyeret bumi. tangannya sudah terputus, tapi masih ada bagian yang menggantung. Ya, namun ketika itu, ya, tangan itu terseret-seret. Jadi Abu Aqil menyeret-nyeret tangannya di atas tanah. Ya. Dan ketika itu di badan beliau ada 14 luka. Ya. Dan luka ini bukan luka yang sembarangan. Ya, kata Abdullah bin Umar, ya, luka-luka ini akan membawa kematian kepada dirinya. Ya, kemudian perang berkecamuk, ya, dengan demikian dahsyat sampai kemudian Musailimah pun terbunuh. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya, aku pun menemui Abu Aqil, kemudian bertanya kepada Abu Aqil. Ini setelah terjadi, setelah perang selesai, ya. Setelah perang selesai, aku kembali menemui Abu Aqil. Ya, kemudian aku bertanya, ya Abu Aqil, ya, aku memanggil Abu Aqil, wahai Abu Aqil, ya, qala labaik. Maka dia pun mengatakan, labaik, aku penuhi panggilanmu, wahai Ibnu Umar. Ya, dengan keadaan lisannya sudah tidak bisa lagi bergerak, ya, berat suaranya dalam menjawab panggilan Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Abshir, qad kutila aduwullah." Bergembiralah wahai Abu Aqil, karena sesungguhnya musuh Allah telah terbunuh. Ya. Jadi ketika itu ini sudah di akhir pertempuran, Abu Aqil dalam keadaan dengan luka yang demikian parah. Ya, dia ditemui oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, wahai Abu Aqil, bergembiralah, karena sesungguhnya musuh Allah subhanahu wa ta'ala telah berhasil terbunuh. Kemudian Abu Aqil mengatakan, farofa'a isba'ahu ila sama yahmadillah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Aqil dalam keadaan yang sudah demikian parah, ya, dia mengangkat jarinya ke atas langit sampai memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa mat yarhamuhullah. Ya, kemudian beliau pun meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ya. Jadi beliau masih mendapatkan kabar gembira tentang terbunuhnya Musailimah. Ya. Kita bisa melihat bagaimana keberanian para sahabat, ya, dalam keadaan dia sudah terluka, namun ketika dia dipanggil untuk berperang, ya, dia merasa terpanggil untuk berperang, ya, karena yang dipanggil ketika itu adalah Ansor, dan dia merasa dirinya adalah Ansor, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi diri beliau, ya, panggilan Ansor, panggilan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya, sebagai pujian bagi mereka. Maka Abu Aqil bangkit dalam keadaan yang terluka, ya, sampai kemudian beliau meninggal dunia setelah Musailimah berhasil terbunuh. Maka setelah peperangan selesai, ya, Abdullah bin Umar ini bertemu dengan bapaknya. Kemudian dia menceritakan tentang kisahnya Abu Aqil ini kepada Umar bin Khattab. Qala fa akhbartu Umar. Maka aku pun mengkhabarkan kisahnya Abu Aqil ini kepada bapakku Umar. Ya, ba'da'an qabdamtu. Ya, kemudian khabbarahu kullahu. Setelah aku tiba di hadapan bapakku, kemudian aku ceritakan semua apa yang terjadi terhadap Abu Aqil. Maka kemudian Umar mengatakan, rahimahullah, mazala yas'ali syahadah wa yatlubuha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Abu Aqil ini adalah sosok yang senantiasa berjalan untuk mencari syahadah, untuk mencari mati syahid. Ya, dia adalah sosok yang selalu berupaya untuk mencari syahadah. Wa in kana ma alimtu min khiyari ashabi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa qadimi islamihim radhiyallahu anhu. Ya, walaupun dia tetap mencari syahadah, walaupun sebagaimana yang aku ketahui, ya, dia min khiyari ashabi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Wa qadimu islamihim radhiyallahu anhu, dan termasuk orang yang awal masuk Islam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Jadi kita bisa melihat para sahabat, mereka sudah memiliki banyak keutamaan, tapi itu tidak menghentikan mereka dari mencari syahadah. Karena tingginya kemuliaan yang didapatkan oleh seorang yang mati syahid, maka walaupun Abu Aqil ini adalah orang sahabat Nabi SAW yang terbaik, bahkan beliau termasuk orang yang pertama kali, yang awal-awal masuk Islam, dia tetap mencari bagaimana caranya agar bisa mati syahid radhiyallahu anhu. Maka kita kembali ke pertempuran. Ketika pertempuran berlangsung, ya, dan mulai terdesak, keadaan berbalik. Yang sebelumnya kaum muslimin yang terdesak, namun kemudian keadaan berbalik, ya, maka pimpinan pasukan Musailimah yang bernama Muhkam bin Tufail, ya, atau Muhakkam bin Tufail, ya, memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam sebuah kebun. Dan kebun ini barakallahu fikum dikelilingi oleh dinding-dinding. Qala waqad asyara alaihim Muhakkam al-Yamamah, ya, wa huwa Muhakkam bin Tufail la'anahullah, ya, bidukhuliha. Maka ketika mereka terdesak, maka Muhakkam al-Yamamah atau Muhakkam bin Tufail al-Yamamah, semoga Allah melaknat dirinya, ya, memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam kebun. Nah, kebun ini bagaikan benteng. Jadi dia diliputi oleh dinding yang cukup tinggi. Fadakhuluha wa fiha aduwallah Musailimah la'anahullah. Maka pasukan yang tersisa memasuki benteng tersebut, dan ketika itu di dalamnya, ya, terdapat musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Musailimah. Jadi Musailimah berada dalam benteng tersebut. Wa adraka Abdurrahman bin Abi Bakar Muhkam bin Tufail atau Muhakkam bin Tufail faramahu bisahmin fi unukihi wa huwa yakhthubu faqatalah. Maka ketika Al-Muhakkam sedang memberikan komando kepada pasukannya, dia sedang berpidato, ya, memberikan komando di hadapan pasukannya, maka hal yang demikian dilihat oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi ada putranya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, yang di Abdurrahman bin Abi Bakar, dia melihat Al-Muhakkam bin Tufail, maka faramahu bisahmin fi unuqih. Maka kemudian dia pun melontarkan panahnya kepada Muhakkam bin Tufail, kemudian panah tersebut mengenai leher Muhakkam bin Tufail. Nah, jadi Muhakkam bin Tufail berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Dengan demikian, dua panglima Musailimah telah terbunuh. Yang pertama, Ar-Rajjal bin Unfuah, yang di awal pertempuran, dia telah dibunuh oleh Zaid ibn Khattab, walaupun Zaid ibn Khattab kemudian juga gugur dalam pertempuran. Dan kemudian panglima yang kedua, yaitu Muhakkam bin Tufail, berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Lantas apa yang dilakukan oleh pasukannya Musailimah? Fa'aglaqat banu Hanifah al-hadiqa alaihim. Maka kemudian pasukannya Musailimah menutup pintu gerbang yang memasuki kebun tersebut. Jadi benteng, ya, kebun yang dikelilingi oleh benteng tersebut, akhirnya pintunya ditutup, sehingga para sahabat tidak bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Wa ahata bihi musahabah. Namun di luar, para sahabat telah mengepung benteng tempat persembunyiannya Musailimah al-Kadzab. Nah, kemudian Abu Hudzaifah, ya, Abu Hudzaifah, kalau tadi Salim Maula Abu Hudzaifah, adapun ini adalah Abu Hudzaifah. Ya, Abu Hudzaifah memberikan semangat kepada pasukan ketika itu, ya, untuk berupaya agar bisa mendesak masuk ke dalam benteng. Qala Abu Hudzaifah, ya ahlul Quran, zainul Quran bil fi'al. Wahai ahlul Quran, hiasilah Al-Quran itu dengan perbuatan kalian. Ya, jadi banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran dimotivasi oleh Abu Hudzaifah. Wahai Al-Quran, hiasilah, ya, diri kalian, hiasilah Al-Quran itu dengan amalan. Wa hamala fihim hatta ab'adahum wa usiba radhiyallahu anhu. Ya, kemudian dia pun masuk menyerbu ke arah musuh. Ya, sampai kemudian beliau pun terbunuh. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra ibn Malik. Ya, Al-Barra ibn Malik. Ya, ketika melihat orang pasukannya Musailimah sudah berada di dalam benteng, ya, dalam kebun yang dikelilingi oleh benteng-benteng, ya, dan tidak ada jalan untuk memasukinya, maka Al-Barra ibn Malik melakukan suatu aksi yang demikian berani. Ya, dia mengatakan, ya ma'asyar muslimin, alkuni alaihim fil hadiqah. Wahai kaum muslimin, lemparkan aku ke dalam kebun. Jadi dia meminta agar para sahabat lontarkan diri beliau ke dalam kebun. Maka kemudian Al-Barra bin Malik pun dibawa di sebuah perisai, kemudian diangkat ya, diangkat dan dilontarkan sehingga dia bisa melewati kebun tersebut. Kemudian Al-Barra ibn Malik berperang dengan demikian dahsyatnya sampai dia berhasil mendekati pintu benteng, lalu dia pun membuka pintu benteng tersebut sampai kemudian kaum muslimin berhasil memasuki benteng yang mengelilingi kebun tersebut. Ya. Maka kemudian terlihatlah Musailimah, sosok Musailimah. Maka ketika dia sedang berada di dalam kebun tersebut, ya, ada seorang sahabat yang bernama Wahsy bin Harb. Ya, Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini barakallahu fikum adalah sosok yang membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, yang membunuh sosok Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Ya, dia adalah mantan budaknya Jubair bin Mut'im, yang ketika itu orang-orang Quraisy menjanjikan kebebasan bagi dirinya kalau dia berhasil membunuh Hamzah, paman dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Wahsy ini pun berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu dia pun dibebaskan. Nah, ketika Fathu Makkah, ini penaklukan kota Makkah, Wahsy kabur. Karena dia merasa sangat bersalah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia pun kabur ke Taif. Baru kemudian setelah Taif berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, Wahsy pun menyatakan keislamannya. Dan ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bersedih ketika bertemu dengan Wahsy. Teringat dengan paman beliau yang terbunuh di tangan Wahsy bin Harb. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak mau ya bertemu lagi denganmu." Ya, maka kemudian Wahsy pun merasa bersalah atas dosa yang pernah dia lakukan, yaitu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika dia berhadapan dengan Musailimah Al-Kadzab, dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menebus kesalahannya tersebut. Maka Wahsy pun melemparkan tombaknya ke arah Musailimah Al-Kadzab sampai kemudian tombak tersebut menembus tubuh Musailimah. Setelah tombak itu tembus ke tubuh Musailimah, maka datanglah sahabat Abu Dujanah, Simak bin Harrasyah, fadarabahu bisayf fasaqata. Maka kemudian Abu Dujanah pun menebas kepalanya Musailimah, kemudian terputuslah dan jatuhlah kepala Musailimah Al-Kadzab. Ya. Jadi ketika itu dia ditombak terlebih dahulu oleh Wahsy, kemudian Abu Dujanah yang melakukan finalisasi, ya, dia ambil pedangnya, kemudian dia penggal kepala Musailimah Al-Kadzab. Ya, maka selesailah peperangan dengan terbunuhnya Musailimah Al-Kadzab. Ketika itu dia disebutkan oleh para ulama bahwa pihak musuh yang terbunuh, ya, sebagian mengatakan bahwa pihak musuh yang terbunuh adalah 10.000 orang, ya, atau sebagian lagi mengatakan ada 21.000 orang dari pihak musuh, ya, ahadun wa ishruna alfan. Sebagian mereka mengatakan bahwa ada dua ahadun wa ishruna alfan, 21.000, ya, pengikut Musailimah yang berhasil terbunuh. Wa qutila minal muslimin 600. Adapun yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin hanya 600 orang. Ya, hanya 600 orang. Wa qila 500. Dan sebagian lain mengatakan bahwa 500 orang saja di kalangan para sahabat yang terbunuh. Namun barakallahu fiikum, ya, walaupun yang terbunuh itu hanya 600 atau 500 orang, namun mereka adalah para sahabat, ya, yang mulia, bahkan mereka adalah para qurra, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, para ulama dari kalangan para sahabat. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah yang kisahnya kita sebutkan tadi. Oleh karena itulah kemudian Abu Bakar Siddiq dengan usulan para sahabat, ya, setelah banyaknya para qurra, para penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam peperangan tersebut, maka Abu Bakar Siddiq memutuskan untuk membukukan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Karena demikian banyak penghafal Al-Qur'an yang sebelumnya mereka tidak memerlukan, ya, mushaf. Kenapa? Karena banyak sekali penghafal Al-Qur'an. Namun begitu terjadinya perang Yamamah, banyak di antara para sahabat penghafal Al-Qur'an ini yang gugur, maka mulailah Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai satu mushaf. Ya, ini adalah efek dari peperangan melawan Musailimah Al-Kadzab, di mana para qurra banyak sekali yang terbunuh. Dengan demikian, selesailah kita dari pembahasan perang Yamamah dengan terbunuhnya Musailimah Al-Kadzab. Ya. Baik. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan ya sebelum kita tutup kajian kita ini. Ustaz, bagaimana cara mengajarkan atau memperkenalkan perjuangan para sahabat kepada anak, mengingat sekarang begitu banyak rintangan berupa tontonan dan permainan yang membahayakan yang disajikan dalam gawai. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, di antaranya adalah kita membiasakan mereka untuk membaca, ya. Jadikan anak-anak kita itu hobinya membaca. Kemudian kita beri bacaan-bacaan yang berkenaan dengan kehidupan para sahabat. Alhamdulillah ya, di masa kita sekarang ini sudah banyak ya di kalangan para asatidz, demikian juga para ikhwah yang berhasil menyajikan kisahnya para sahabat itu dengan lebih menarik. Ya, ada komik sahabat walaupun tidak ditampakkan figurnya, tidak tampakkan wajahnya, tapi lebih menarik ya. Itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Dan itu dibiasakan dari kecil. Caranya bagaimana? Ya, kita bacakan kepada mereka kisah-kisah para sahabat ini. Mungkin ketika mereka menjelang mereka tidur, kita jadwalkan ya untuk membaca kisah para sahabat. Jadi bapak atau ibunya tuh baca dulu. Nah, kemudian ketika tiba waktunya sebelum tidur itu kita ceritakan. Nah, ceritakan dengan bahasa yang mudah ya, dengan ekspresif ya, dengan ekspresi sehingga anak itu tertarik. Misalnya ketika menceritakan peperangan ini ya, intonasinya naik turun ya. Siapa anak-anak kita, anak-anak tuh lebih suka ya dengan cara bercerita yang menarik ya. Nah, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Nah, kalau misalnya dia sudah mulai tumbuh cintanya kepada kisahnya para sahabat, maka mudah insya Allah ya. Tinggal membelikan, tinggal memfasilitasi saja ya, atau memperdengarkan kepada mereka kajian-kajian para asatidah yang berbicara tentang kehidupan para sahabat. Ya, dia sudah cinta sendiri, dia sudah suka sendiri. Jadi, dan jangan kenalkan dia dengan tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh komik ya. Satu hal yang cukup menyedihkan ya, terjadi di sebagian ikhwah ya. Saya pernah bertanya kepada anak-anak ya, anak-anak di sebuah sekolah ya, apa yang kalian kerjakan di waktu liburan atau di waktu akhir pekan. Anak-anak itu kan polos ya, anak-anak itu polos. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan di akhir pekan, ada di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang ternyata itu diajak bapaknya itu untuk nonton film. Ya, nonton film apa kalau Marvel itu? Avenger ya. Nonton Avenger. Ya, atau nonton film Batman versus Superman. Tahun berapa itu? Ya, itu kejadian tahun 2016 ya. Tahun 2016. Bilang apa? Nonton Batman lawan Superman, Ustaz, katanya. Ya, maka sedih juga nih, bapak-bapak yang sudah jenggotan dan cingkrang ini ternyata masih suka nonton Batman, Superman, dan Avenger ya. Itu mau bawa kemana generasi generasi muda kita ya? Kalau bapak-bapaknya nonton seperti itu, anaknya juga dibiasakan. Bahkan ada yang koleksi ya. Bahkan saya pernah lihat itu ketika orang yang menulis komik ini, siapa namanya itu ya? Pokoknya ada penulis komik ini ya, yang meninggal, ada yang berduka ya, yang mengatakan selamat jalan ya, terima kasih telah menghiasi kehidupan kami. La ilaha illallah, ini jenggot. Stanley ya, antum tahu ya. Ya, Stanley ya, ada komikus itu ya, Stanley yang ciptakan tokoh-tokoh ini meninggal, dia ikut berduka. Ya, padahal ini yang rusak ya, ini yang rusak kita, menghabiskan waktu lah paling tidak ya. Kalau misalnya orang tahu ini bohong dusta, tapi setidaknya menghabiskan waktu. Alangkah baiknya kalau waktu untuk nonton film itu dipakai untuk mempelajari kehidupan para sahabat. Apalagi ada propaganda di sana ya. Ya, film-film Hollywood itu tidak lepas dari propaganda. Ya, komik-komik yang mereka bikin juga tidak lepas dari propaganda. Nah, sekarang ini beberapa hari yang lalu dibahas ya, komik terbaru dari Superman ya, Superman itu digambarkan sebagai pria biseksual. Ya, biseksual artinya dia bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan ya. Nauzubillah, anak kita disuruh mengkonsumsi bacaan atau film-film yang seperti ini. Nauzubillah. Ya, jadi hindarkan anak kita, jangan sampai biarkan dia enggak tahu, enggak jadi masalah. Dia nggak tahu apa itu Superman, dia nggak tahu itu Avenger, ya. Nah, jadi masalah. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, nggak jadi masalah kamu nggak paham tentang tokoh-tokoh itu. Itu fiktif, itu bohongan. Tapi yang jadi masalah kamu, kalau kamu tidak mengenal figur para nabi, kalau kamu tidak mengenal figur para sahabat, kalau kamu tidak mengenal figur para generasi Islam yang telah berjasa demikian besar kepada kita. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita atur anak-anak kita, jangan biarkan mereka mengkonsumsi racun-racun pemikiran seperti ini, dan tanamkan kepada mereka kecintaan kepada para sahabat. Baik. Ada lagi? Ya. Ustadz, kitab apakah yang dipakai dalam bahasan kajian sejarah ini? Saya banyak mengambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Karena dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan dengan detail. Dan juga ketika menyangkut dengan figur-figur para sahabat, ya, kita ambil dari Syiar A'lamin Nubala, demikian juga dari kitab karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yakni Sifatul Shahwah. Namun intinya kita ambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Baik. Ya, izin bertanya Ustaz. Thabit bin Qais dibunuh oleh prajurit atau komandan tertentu? Allah Ta'ala alam. Ya, saya tidak dapati. Apakah benar orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib adalah yang membunuh Musailamah juga? Naam. Tadi kita telah sebutkan bahwa Wahsy bin Harb, sosok yang menombak Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, beliau juga yang telah melontarkan tombaknya untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Kemudian dilengkapi, ya, disempurnakan pembunuhan terhadap Musailamah Al-Kadzab oleh Abu Dujanah radhiyallahu anhu dengan memenggal kepala Musailamah Al-Kadzab. Baik. Baik, demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masih membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikuti selalu kisah peperangan yang terjadi di masa para khulafa ar-rasyidin ini setiap hari Kamis pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.